Sebelumnya tak ada yang mampu mengajarku untuk bertahan di kala sedih. Sebelumnya ku ikat hatiku hanya untuk aku seorang. Sekarang kau di sini, hilang rasanya semua bimbang tangis kesepian. Kau buat aku bertanya, kau buat aku mencari tentang rasa ini. Aku tak mengerti, akankah sama jadinya bila bukan kamu? Lalu senyummu menyadarkanku, kau cinta pertama dan terakhirku. Sebelumnya tak mudah bagiku tertawa sendiri di kehidupan yang kelam ini. Sebelumnya rasanya tak perlu membagi kisahku, tak ada yang mengerti. Sekarang kau di sini, hilang rasanya semua bimbang tangis kesepian. Kau buat aku bertanya, kau buat aku mencari tentang rasa ini. Aku tak mengerti, akankah sama jadinya bila bukan kamu? Lalu senyummu menyadarkanku, kau cinta pertama dan terakhirku. Bila suatu saat kau harus pergi, jangan paksa aku untuk cari yang lebih baik. Karena senyummu menyadarkanku, kaulah cinta pertama dan terakhirku. Wow, oh, oh, oh. Kau buat aku bertanya, kau buat